bersama kulit binatang ataupun kulit bangkai. Dapat membantu perkuatan daripada Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Semuanya menunjukkan makna yang utama, iaitu apabila kulit bangkai itu disamak, maka dia suci dan boleh digunakan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti memarahi sahabat-sahabat yang meninggalkan sahaja bangkai kambing. Dan apabila Nabi SAW tanya, mereka katakan innaha maidah, sesungguhnya ia bangkai. Sebagai faedah, apakah jawapan sahabat-sahabat ini? Jawapan yang tepat. Bila Nabi SAW tanya, kenapa kamu tak manfaatkan daripada bangkai ini? Jadi jawab mereka apa? Ia bangkai. Ada faedah tak jawapan ini? Macam Nabi SAW tak tahu ini bangkai. Sahabat kata ini bangkai. Adakah jawapan sahabat itu jawapan yang bernas? Saja je. Jawablah lain. Dia tak boleh digunakan ke, ataupun dah busuk ke, dah buruk ke, ataupun dia najis ke dan sebagainya. Tapi jawab sahabat-sahabat apa? Innaha maitah. Sesungguhnya dia bangkai. Dan Nabi SAW nampak tu bangkai. Siapa tahu? Cluenya ada pada kata-kata lafaz dia innaha maitah. Innaha maitah. Bukan maitahnya, innahanya. Inna sesungguhnya ia bangkai. Bukan jawapan dia ia bangkai, tapi sesungguhnya ia bangkai. Apa faedahnya daripada surat bahasa? Cuba je, tak apa. Macam nak jawab macam mana? Takkid. Maknanya menguatkan. Kenapa kan bahawa ni bangkai? Adakah Nabi SAW ragu-ragu ni bangkai? Nabi SAW tahu ni bangkai. Nak kuatkan apanya? Jadi bila kita memakai, asalnya kita bila nak katakan, nak memberi khabar tentang sesuatu, ini kita takkan cakap sesungguhnya ini kitab. Perlu tak kita cakap sesungguhnya ini kitab? Tak perlulah, nak action terror boleh lah. Sesungguhnya ini kitab, berkhutbah ke apa, kita cakap ini kitab. Tapi bila kita nak pakai sesungguhnya ini kitab, bila orang kat depan tu ragu-ragu ni kitab ke bukan, ini sesungguhnya ini kitab, ya kan? Itu salah satu daripadanya. Sebab tu kita pakai inna. Jadi kalau awak jumpa kat dalam Al-Quran contohnya, kalimah-kalimah inna ada lakot lagi. Lakot tu pun juga takkif. Maknanya biasanya perkara yang disampaikan itu sama ada ia satu perkara yang diragukan oleh orang yang kat depan. Okay. Ataupun kalau tak diragukan, orang terima, tetapi kerana perkara yang nak disampaikan itu amat amat penting. Ataupun disebabkan perkara itu memang diketahui, tetapi ada sesuatu di dalam perkara tersebut sehinggakan kita ingatkan orang yang di hadapan itu. Dia bukan tak tahu, dia bukan ingkar, tapi ada sesuatu perkara yang kita nak highlightkan pada dia. Jadi kita cuma cakap innaha, inna. Yang ni sesungguhnya ia bangkai. Seolah-olah nak tunjukkan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya bangkai. Tapi bukan kerana dia bangkai, yang Rasulullah SAW tak tahu. Kan dalam bangkai, dalam hukum Islam, bangkai ini tak boleh digunakan. Seolah-olah mereka tahu bangkai ini tidak boleh digunakan, kerana bangkai ini ada nas dalam Quran, tak boleh dimakan. Dan begitu juga segala-galanya lah. Jadi mereka faham bahawa kalau dah tak boleh makan dagingnya, semua sekali tak boleh dimanfaatkan. Sebab tu mereka kata innaha maitah. Dan tadi sebutkan ulama. Dan Nabi SAW faham jawapan sahabat. Sahabat inginkan Nabi SAW tahu perkara tersebut. Kita tak memanfaatkan daripada bangkai kambing ini, bukan apa hal, tapi pasal apa? Pasal kan tak boleh digunakan, tak boleh dimanfaat, kerana ada sesuatu kat dalam bangkai tu yang kita tak boleh gunakan. Maka ulama istinbatkan jawapan ini menunjukkan bahawa sahabat faham bahawa bangkai itu keseluruhannya, daging, darah, apa semuanya, termasuk kulitnya, najis. tak boleh dimakan, tak boleh digunakan dan sebagainya. Jadi mereka tanya ataupun mereka jawab dengan jawapan tersebut. Walaupun nampak macam jauh, tapi sebenarnya dia agak kuat daripada sudut bahasanya, innaha maitah. Maka Rasulullah SAW punya jawapan menunjukkan Nabi SAW setuju dengan fahaman sahabat tersebut. Halus ni sebenarnya. Jadi Nabi SAW jawab apa? Nabi tak katakan dia tidak najis terus. Nabi tak Nabi menjawab dengan jawapan, apabila kamu samakan kulitnya, maka kamu boleh gunakan. Kemudian dalam satu riwayat, apabila kamu samak kulitnya, faqad tahur, maka dia telah suci. Jadi kenapa nak cakap pasal benda tu suci? Sebab sahabat-sahabat bila cakap, wahai Rasulullah, sesungguhnya ia bangkai, maknanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ia nak najis, mana kita boleh gunakan najis? Jadi Nabi SAW kata, tak apa, bila kamu dah samak, dia dah tak najis, dia dah suci. Ini dalil bagi pendapat jumhur ulama bahawa bangkai itu najis. Bila bangkai najis, daging najis, semua dia najis, termasuk dah tentulah darah. Apalagi dalam Al-Quran memang sebutkan dia rijisun najis. Ini lagi satu dalil yang menguatkan zahir Al-Quran. Walaupun orang kata najis kat dalam ayat Al-Quran tu bukan maknanya najis kita pegang kutuk, tapi maknanya najis maksiat ke dan sebagainya. Tidak, dalam hadis ini menguatkan fahaman jumhur ulama. Sebab orang kata makan aja yang tak boleh, pegang boleh dagingnya, bangkai ni ke, apa ke, hidup ke, mati ke. Tetapi terkecuali daripada hal ini, yang pertama sekali masuk di dalam apa ni, hadis ini, apa dia? Kulitnya, tapi bila telah disamak. Itu ikut nas. Maknanya kalau tak disamak, masih najis atau tidak? Najis. Baik, apa lagi yang najis ataupun yang tidak najis daripada bangkai tersebut? Di sini terdapat ayat Al-Quran, firman Allah SWT dalam surah An-Nahl. Allah menyebutkan nikmat-nikmat Allah SWT pada hamba-hambanya. Nabi sebutkan wa min awbariha wa ash'ariha wa awsafiha athathan wa mata'an ilahin. Binatang-binatang ternakan ni daripada dia punya bulunya, rambutnya, dan daripada fur dia tu. Fur ni pun nak kita katakan kulit jugalah ataupun bulu juga, tapi lebih kepada binatang yang ada yang tak ada bulu, macam kambing biri-biri lah, macam kambing ataupun unta, kita namakan dia aswaf suf, yakni cotton lah, wool. Ash'ar, rambutnya, bulu kan, semua ada dalam binatang-binatang ternakan yang Allah halalkan untuk kita makan. Jadi takkanlah kita hanya boleh pakai bulu, rambut bila kita dah sembelih binatang tersebut. Tentu sekali tidak kan. Jadi bila Allah SWT sebutkan dalam makna imtinan, menyebutkan nikmat, maknanya ia halal secara mutlak. Sama ada dia hidup, masih hidup lagi awak cukup, ataupun awak dah sembelih, ataupun tak sembelih, ataupun tak sembelih. Jadi ini antara perkara-perkara yang dikeluarkan, dikecualikan daripada apa? Bahagian yang najis daripada bangkai. Boleh? Jadi kita ada dua sekarang. Satu apa? Kulit setelah disamak. Lagi satu apa? Bulunya. Ada tak selain daripada itu? Maka ulama melihat, kalaulah bulunya waktu hidup-hidup kita cabut ataupun kita cukur, kita boleh gunakan. Ada tak yang sama macam bulu, macam rambut? Dikatakan ada. Iaitu setiap yang tidak apa ni, tidak ada kehidupan di dalamnya. Macam mana tak ada kehidupan? Semuanya hidup, betul tak? Binatang tu semuanya hidup. Maksud mereka adalah dia tidak ada roh di dalamnya. Dan buktinya adalah bila kita potong, bila kita cabut dia, binatang tu tak rasa sakit. Dan itu semua semakna dengan rambut, bulu dan sebagainya. Jadi ini daripada sudut apa? Qiyas. Tidak secara langsung daripada Al-Quran, tapi daripada qiyas. Seperti apa? Seperti kukunya. Ya tak? Kuku dia macam mana pun memanglah dia hidup, dia tumbuh apa semuanya. Bukan itu maksud ulama. Maksud ulama adalah ada tak kehidupan di dalamnya tu, ada roh tak. Jadi kalau kita potong tak ada apa-apa, maknanya dia sama dengan bulu dan sebagainya. Begitu juga mereka masukkan tanduk. Tanduk juga kita potong, kita gergaji tak ada apa-apa dia. Dia tak sakit, tak keluar darah, tak apa. Melainkan dah dalam sangat dia berdarah. Kalau telinga boleh tak masuk, telinga panjang. Ekor, oh tak boleh. Bulu, ekor bulu tu boleh. Tapi ekor tu ada tulang sikit, ha, tu tak boleh. Ha, tuan ayam punya kerja, wah. Dia memang terpekit. Jadi ini dalil bahawa selain daripada yang disebutkan, semuanya tak boleh dimanfaatkan kerana kerana najis. Yang ni bila dia dah jadi bangkai. Boleh? Ha. Jadi Nabi SAW membenarkan seorang itu menggunakan kulit bangkai ini setelah disamak. Dan Nabi SAW sifatkannya sebagai telah suci. Ini dalil paling kuat bahawa jika tidak disuci, makna tidak disamak, maka dia najis. Ini dalil. Jadi kita kembali kepada bahagian daripada pembahasan tentang khilaf penggunaan kulit yang disamak ini. Jadi persoalannya, adakah semua ulama setuju bahawa kulit bangkai setelah disamak tu suci, boleh digunakan? Rupa-rupanya tidak. Banyak khilaf, nak dekat 10 pendapat. Kalau kita ikut hadis ini, mana ada khilaf lagi dah. Dah pakai hadis sudah. Tetapi ulama ada khilaf. Dan ini bukan ulama-ulama sebarangan. Ini ulama-ulama salaf. Jadi kita nak kena hormati khilaf tersebut. Kita baca. Jadi Imam Nawawi rahimahullah memang terkenal sebagai fuqah, seorang fatih. Dia mahir dalam khilaf-khilaf ulama dan sebagainya. Jadi dia menyebutkannya. Ikhtalafal ulama'u fi dibaghi juludil maitati wa taharatiha bidibagh ala sab'ati madhahib. Ulama telah berselisih pendapat tentang penyamakan kulit binatang, kulit bangkai dan sucinya ia setelah disamak kepada 7 mazhab. 7 mazhab. Kita tahu ada 4 mazhab. Macam mana boleh 7 mazhab? Mazhab kat sini bukannya mazhab orang . Mazhab ni maknanya pendapat. Yang pertama, mazhab Syafi'i. Kenapa dia sebutkan mazhab Syafi'i dulu? Pasal ni paling betul. Sebab dia, Imam Nawawi rahimahullah, menisbahkan dirinya kepada apa? Mazhab Syafi'i. Ini tak ada masalah. Bukan maknanya kalau Imam Nawawi pun yang hebat tu, dia mazhab Syafi'i, kita mesti mazhab Syafi'i. Mesti ke macam tu? Tak ada hujah lah. Dia nak jadi mazhab Syafi'i, seperti dia lah. Sebab dia rasakan mazhab Syafi'i paling tepat kepada kebenaran. Paling tepat daripada sudut usulnya, dan mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis juga. Tapi tak bermakna Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mentaklid mazhab Syafi'i dalam semua perkara. Apa buktinya? Buktinya dalam kes ataupun masalah batal ke tak batal wudu apabila seorang itu makan daging unta. Itu saya tak sebutkan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab yang lain, dalam kitab Majmu', dia mengatakan bahawa mazhab yang paling kuat daripada sudut dalilnya bukan mazhab Syafi'i, tetapi adalah yang ikut hadis ni, iaitu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, bahawa batal wudu kalau makan daging unta. Padahal mazhab Syafi'i apa? Tak batal wudu kalau makan daging unta. Kata dia mazhab Syafi'i tak ikut pun. Ini bukti bahawa ulama ini walaupun dia menisbahkan diri dalam apa ni, dalam sekolah, satu sekolah mazhab tertentu, tak bermakna semua benda dia ikut, semua benda dia kata. Bila yang bersalahan pada dia dengan dalil, maka dia akan tinggalkan mazhab tu, bukan seluruhnya lah, dalam hal tu je, dan dia ikut dalil. Sedangkan mazhab Syafi'i sebenarnya dia ada 3 peringkat. Mula-mula dia kata makan daging unta batal wuduk. Lepas tu dia kata apa? makan daging unta tak batal wuduk. Minta maaf, makan daging unta ni tak batal wuduk, tu first sekali lah. Lepas tu sampai satu tempat, mazhab qadim dia makan makan daging unta ini apa? Tadi apa? Lupa buat saya. Ha? Tadi tak batal wuduk. Ha. Lepas itu dia yang kedua, ya dari tiga lah, dia tukar-tukar. Yang pertama gini, ya, saya dah terlupa kan. Yang kedua begini, okey, yang berlawanan. Yang ketiga dia balik semula, yang last sekali mazhab jadid dia, dia balik kepada apa? Kepada yang sebelum, yang first sekali, iaitu tak batal. Tak batal wuduk. Ha. Jadi yang first sekali tak batal wuduk, lepas tu batal wuduk. Akhirnya apa? Tak batal wuduk juga. Walaupun Imam Syafi'i nampak dalil, dia tahu dalil, tapi dia tak pakai pada akhir-akhir fatwa. Jadi seharusnya kalau orang yang pro dengan Imam Syafi'i ni, Imam Syafi'i tahu hadis ni. Dan mula-mula dia kata tak batal, lepas tu dia kata batal, last dia kata tak batal. Maknanya dia dah kuat buktinya bahawa memang tak batal, kita mesti tak kelik dia. Ada orang macam itu. Imam Nawawi tak, ikut dalil. Yang betul adalah hadis bahawa siapa makan daging unta mesti berwuduk semula. Dan siapa lagi yang macam ini di kalangan mazhab Syafi'i? Imam Syafi'i, Imam mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar Asqalani, dia pun sama juga. Dia pun kata dari sudut dalil yang lagi kuat adalah apa? Adalah tidak batal. Yang ini selain daripada mazhab Syafi'i, yang ini batal wuduk seseorang tersebut. Nanti kadang-kadang kita sebutkan hal ini kerana menolak dakwaan apa tu. Kalau kita ni tak ada mazhab ataupun tak taklid satu mazhab, bahawa kita ni dah menyalahi apa ni perbuatan ulama dan sebagainya. Jawabnya apa ni? Jawabnya tidak sama sekali, ya. Nah, sebenarnya ikut mazhab tu, sebenarnya kalau betul-betul orang tu mazhab Syafi'i, dia akan dengar cakap Imam Syafi'i, jangan taklid aku dengan tanpa dalil. Bukan jangan taklid terus, jangan taklid tanpa tahu dalilnya. Khudhu min haitsu ma akhadhu, ambillah daripada mana mereka ambil. Maknanya daripada mana mereka ambil? Daripada dalil. Kita pun ambil daripada dalil juga, jangan ambil daripada dia punya pendapat. Tapi kalau kita dah tak mampu nak ijtihad, kita tengok tak faham ataupun kita tak jumpa dalil, mazhab Syafi'i apa kata? Okey, kita ikut boleh, tak apa. Bila terdesaklah. Kalau kita tahu, dah baca, dah belajar, masih lagi nak ikut mazhab Syafi'i dan dalam semua hal, dalam semua keadaan, maka itu bukan mazhab Syafi'i sebenarnya. Baik, balik kepada mazhab pertama, mazhab Imam Syafi'i. Apa mazhab Imam Syafi'i? Annahu yathuru bid-dibar jami' juludil maitah illa al-kalb wal khinzir wal mutawallid min ahadihima wa ghairihi. Semua bangkai kulitnya tu bila disamak dia jadi suci, kecuali apa? Anjing dan babi, dan yang dilahirkan daripada salah satu daripadanya. Boleh? Jadi kucing, kalau orang tanyalah, kalau sebut apa juga binatang, kucing, singa, apa semuanya, semua kalau disamak boleh pakai tak? Jawabnya boleh pakai mazhab Syafi'i. Kecuali apa? Anjing. Anjing besar, anjing kecil, anjing garang, tak garang, semua tak boleh. Khinzir juga sama juga. Yang hutan, yang kampung, yang apa semuanya, semuanya tak boleh. Okay. Dan kata Imam Syafi'i lagi, wa yathuru bid-dibar zahirul jildi wa batinuhu. Dan dengan samak itu sucilah dalam kulit dengan luar kulit. Ini ada faedahnya, sebab ada orang kata apa nanti dalam mazhab-mazhab lain, yang sebelah luar aja suci, yang sebelah dalam tak suci. Wa yajuzu isti'maluhu fil asya'il ma'iha, dan boleh gunakan kulit tersebut untuk mengisi benda-benda yang cair, yakni berair lah, liquid, dan juga yang kering. Seperti apa? Seperti kurma dan sebagainya. Jadi boleh pakai untuk semua benda, sebab dia suci. Wala farqa baina ma'kulil lahmi wa ghairihi, dan tak ada beza dalam mazhab Syafi'i, bangkai itu bangkai binatang yang halal dimakan dagingnya ataupun tidak. Seperti kucing, kucing tak boleh dimakan daging. Kalau di samak kulitnya boleh pakai tak? Boleh nak buat beg, buat wallet? Boleh, tak pasal. Letak handphone kat dalam tak ada pasal. Tapi syarat dia mesti apa? Dari samak. Nak letak air susu kat dalam pun boleh. Ini mazhab Syafi'i. Wa ru'ya hadha al-madhhab an Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Dan dia bawakan sedikit daripada mazhab sahabatlah Ali bin Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud. Sebenarnya yang lain yang maknanya ini ada sedikit masalah lah. Yang ni daripada sudut apa ya? Bahawa Ali bin Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud pun kecualikan dua binatang ini. Anjing dan apa? Khinzir. Itu nak kena pastikan lagi. Baik, daripada sudut dalil, apa dalil Imam Syafi'i? Adakah dia gunakan hadis ini? Dia gunakan tapi tak sepenuhnya. Dia gunakan ini sebagai umum. Semua bangkai, kulit bangkai bila disamak kita boleh gunakan. Dia pakai hadis ni. Tetapi dia kecualikan dua binatang. Jadi daripada mana dia dapat dalil untuk mengecualikan dua binatang ni, anjing dan khinzir? Bukan daripada hadis ni kan? Ha, yang ni dikecualikan daripada ayat Quran. Yang khinzir jelas kata dia Allah SWT haramkan makan khinzir. Jadi ini menunjukkan bahawa dia najis. Najis ain. Najis ain maknanya seluruhnya najis. Kita samak macam mana pun tak boleh bersih. Settle. Kemudian anjing pula macam mana? Tak ada dalil dalam Quran. Oh, memang tak ada dalil dalam Quran. Tetapi kita kiaskan dengan anjing. Kenapa pula kiaskan anjing? Oh, pasal anjing kaki empat, babi kaki empat. Dia ni kias bukan pasal tu. Kiasnya pasal apa? Sebab dulu tak boleh dimakan dagingnya. Tidak juga. Bukan pasal tu. Apa sebabnya? Oh, kita jumpa kat dalam hadis tentang sertu jilatan anjing. Jadi kalau jilatan anjing disertu sampai 7 kali, menunjukkan anjing tu najis berat. Jadi kalau najis berat, samalah dia dengan khinzir. Tak boleh dibersihkan sama sekali. Yang lain semua? Lain semua boleh. Semua ada pendapat lah nak terima ke tak terima apa semuanya. Penting kita baca dulu dalil dia. Ha. Baik, mazhab yang kedua kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. La yadkhuru shay'un min al-julud bi-dibar. Wah. Tak ada kulit bangkai yang boleh jadi bersih, yang boleh jadi suci bila disamak. Ya, tak ada satu pun. Wah, ni betul-betul opposite. Dan diriwayatkan pula ni daripada Umar bin Khattab, daripada Abdullah anaknya, dan Aisyah radhiyallahu anhu. Dan dia adalah riwayat, dua riwayat, salah satu riwayat, salah satu daripada dua riwayat yang paling masyhur daripada Imam Ahmad. Banyak Imam Ahmad ada dua riwayat. Satu yang macam ni, macam mana awak, apa binatang pun tak boleh disertu, tak boleh disamak. Dan satu lagi kata boleh. Dan dia juga satu riwayat daripada Imam Malik. Baik, dalil dia. Kenapa sepuh tak boleh? Adakah diorang pakai hadis ni? Menunjukkan diorang tak pakai hadis ni. Kenapa tak pakai hadis ni? Imam Ahmad, Imam Malik tak pernah jumpa hadis ni. Imam Syafi'i jumpa. Bandingkan Imam Malik dengan Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, wallahualam lah. Ni kalau kita lihat lah, bukan nak dibandingkan apa. Sebenarnya Imam Malik tu lebih hebat dalam hadis daripada Imam Syafi'i. Imam Ahmad nak ikutkan lagi hebat daripada Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wallahualam. Tapi pasal Imam Ahmad ni lebih banyak membahaskan tentang hadis. Sampaikan ada ulama kata Imam Ahmad ni bukan seorang faqih. Dia ulama hadis. Sampai macam gitu je. Yang benarnya Imam Ahmad adalah seorang ulama hadis dan dia juga seorang faqih. Jadi takkan mereka tak jumpa hadis ni? Jawabnya mereka jumpa hadis ni. Hadis ni ada diriwayatkan dalam riwayat-riwayat mereka. Tapi kenapa mereka tak gunakan? Sebabnya hadis ini pada mereka bercanggah dengan hadis lain yang mereka tahu. Seperti apa? Bahawa ada hadis bahawa Rasulullah SAW sebelum berapa tahun ataupun berapa masa lah ada kata sebulan, dua bulan dan sebagainya sebelumnya wafat Rasulullah SAW. Nabi SAW ada tulis surat, kata jangan memanfaatkan apa? Kulit bangkai. Jangan manfaatkan kulit bangkai. Ha, ni hadis ni kata jangan manfaat kulit bangkai. Maksudnya semua kulit bangkai. Dan ia mutaakhir, ia lambat. Hadis ini nampak macam apa ni? Macam awal. Jadi yang akhir tu memansuhkan yang awal. Jadi semua tak boleh. Semua tak boleh. Tapi ulama menjawab hadis ini sahih. Ada kata hadis ini tak sahih. Kita ambil sahih lah. Hadis ini sahih. Mereka kata Nabi cuma larang apa? Jangan gunakan kulit bangkai. Nabi tak cakap jangan gunakan kulit bangkai yang telah disamak. Jadi tak ada percanggahan hadis itu dengan hadis ini. Ini jawapan yang paling kuat. Jawab lagi banyaklah, tapi ini jawapan yang paling kuat. Dan ada kata pula, ada riwayat lain pula Nabi SAW larang daripada seorang itu menunggang atas kulit apa? Kulit binatang buas ataupun lebih khusus lagi kulit harimau. Jadi ini menunjukkan bahawa kalau dah tak boleh tunggang atau gunakan kulit harimau walaupun telah disamak, maknanya semua binatang tak boleh kita samak kulitnya. Dan ini juga dijawab oleh ulama, tidak dilarang menggunakan kulit harimau yang disamak ni bukan kerana dia najis, tapi kerana sebab lain. Jadi dalam surah hadis panjang lah, dia kata dilarang kerana apa? Ia adalah adat kebiasaan pembesar-pembesar orang-orang kafir. Jadi jangan kita sama macam tu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita letak kulit harimau atas badan kuda, kita jalan dekat kuda lain, kuda lain akan apa ni? Terperanjat. Dia akan emergency brake. Siapa ada kat atas nanti akan apa? Akan tercampak. Tak ada windshield dan tak ada seat belt. Tercampak. Pasal apa? Kuda takut dengan apa ni? Dengan harimau. Kulit dia dah cukup, bau dia pun. Ini mungkin atas sebab-sebab tu. Tapi kalau bukan kerana tu, boleh je kita pakai. Jadi bukan pasal najis ataupun tidak. Sebab apa? Hadis Muslim ini lebih umum. Dia kata suci semua kulit yang telah disamak. Di madzhab yang ketiga, yathuru bittibab jildi ma'kulil laham wa la yathuru ghayruhu. Dengan bersamak kulit itu boleh jadi suci dengan syarat dagingnya boleh dimakan. Yang tak boleh dimakan tak suci bila disamak. Okey. Jadi seperti binatang-binatang boleh dimakan lah. Arnab boleh tak? Boleh. Kambing, lembu, unta dan sebangsa dengan yang penting boleh dimakan. Rusa ke apa. Tapi kalau beruang punya dah tak boleh. Dan lain-lain lagi yang tak boleh dimakan. Dan ini adalah madhab Al-Auza'i dan Ibn Al-Mubarak, Abu Thawr dan Ishaq bin Rahawi. Ini ulama-ulama salah. Baik. Pertanyaannya adalah kenapa mereka khususkan binatang yang halal dimakan dagingnya? Adakah mereka gunakan hadis? Mereka tak gunakan hadis sepenuhnya juga. Mereka gunakan, tapi mereka mengkhususkan hadis ini. Hadis ini kata semua. Dia tak katakan apa juga jenis apa binatang yang boleh disamak, ada yang tak boleh. Tetapi mereka kata kalau binatang itu halal dimakan dagingnya baru dia boleh. Kalau tidak, tak boleh. Sebab mereka katakan, mereka khususkan dengan adat. Adat kebiasaan. Mana ada orang pergi siat kulit kucing, samak, lepas tu pakai. Orang Arab tak pakai tu, tak buat tu. Biasanya pakai untuk kambing, lembu, unta je lah. Yang halal dimakan. Kalau yang lain, mereka mesti tak pakai je. Mereka mesti tinggalkan je. Jadi itu bukan kebiasaannya. Jadi bila Nabi SAW kata bila kamu samak kulit bangkai maka dia jadi suci, yang biasa kita buat pakai lah. Apa yang kita biasa buat pakai? Yang halal dimakan daging. Kuat ke tak kuat? Pandai-pandai awak. Kalau nak ikut, awak ada salah. Mazhab yang keempat, yadhuru juludu jami'il maitat illa al-khinzir. Semua kulit bangkai bila disamak boleh, boleh pakai, dia suci. Kecuali satu binatang saja, iaitu khinzir. Jadi ini hampir sama dengan mazhab pertama, mazhab Syafi'i. Cuma dia tak kecualikan melainkan khinzir, dia tak kecualikan apa, anjing. Di mazhab Abu Hanifah. Jadi tak payah kita nak tanya kenapalah, sebab dia punya dalil sama dengan mazhab Syafi'i. Cuma dia tak pakai kias mazhab Syafi'i tentang anjing. Dalam mazhab Syafi'i ni ada anak muridnya namanya Zufar rahimahullah ta'ala. Beliau katakan, ini kalau khinzir ni ada kulit, kalau dia ada kulit betul-betul, tak boleh disamak. Jadi mereka kata sebenarnya khinzir ni tak ada kulit, jadi boleh pakai je sebenarnya. Sebab khinzir memang kita tak akan samak ni. Mereka kata kan, orang kalau nak makan khinzir, mereka tak pernah soyat dia punya kulit. Mereka potong dengan kulit-kulit, mereka capak dalam kuali. Sebab apa, dia punya tu halus sangat. Wallahualam betul ke tak betul. Yang betulnya apa? Khinzir ada kulit ke tidak? Ada kan? Tipis ke tak, saya tak pernah try kot tu. Kena tanya diorang lah. Ada mesti ada punya, mesti ada. Jadi macam mana? Ikut mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i tak boleh pakai. Sebab ain dia sendiri najis. Mazhab yang kelima. Yathurul jami' illa annahu yathuru zahiru duna batinihi. Wa yustamalu fil yabisat yabisat duna al-ma'at. Wa yusalla 'alaihi la fihi. Apa maknanya? Semua kulit bangkai boleh digunakan setelah disamak. Semua suci. Tetapi yang suci hanya di atasnya saja. Mana atas, mana bawah? Waktu dihidup kan, mana atas, mana bawah? Bukan waktu dah mati kita terbalik-terbalik kan. Waktu hidup, ni atas kan, yang ada bulu kan. Yang dalam dia tu kan, yang kotor. Sebab dia ada membran, ada apa-apa, lemak-lemak tu semua melekat-lekat. Yang itu kalau kita samak pun, dia tak akan suci. Yang suci cuma atas saja. Jadi, kita boleh pakai untuk kegunaan yang kering. Letak ikan bilis apa semuanya boleh. Letak basah tak boleh. Sebab kalau basah, nanti dia tembus, dia kena dekat sebelah dalam. Dan sebelah dalam tu dia tak bersih, walaupun telah disamak. Ya? Jadi kita boleh solat atas dia. Yang telah disamak, kita solat atas dia. Tapi kalau kita terbalikkan tu, tika semayang kita tu, tak boleh. Sebab apa? Yang sebelah dalam macam mana kita samak pun masih tidak suci. Ini mazhab siapa? Mazhab Malik yang masyhur di dalam satu hikayat daripada sahabat-sahabat. Jadi mazhab Malik ni ada dua riwayat lah. Satu terus tak boleh, satu kata apa? Boleh di sebelah atas saja. Dan pendapat ini ditolak lah. Tak payah jauh-jauh lah, hadis ini saja lah. Nabi SAW tak sebut pun bila kita samak bangkai ni, kulit dia tu yang atas dia bersih, yang bawah tak bersih. Nabi kata semua sikit. Jadi umum lah kita ambil. Jadi apa dalil Imam Malik? Daripada sudut akal. Dari sudut akal, bahawa dalam tu macam mana pun tak boleh bersih pada dia. Jadi yang ini tertolak ya, Allah Allah. Dan mazhab yang keenam, yathuru jami' wal kalb wal khinzir zahiran wa batinan wa huwa madhhab Daud wa ahli zahir. Ini dia. Semua bangkai boleh dimakan, tak boleh dimakan dagingnya, semuanya bila disamak kulitnya dia jadi suci, termasuk anjing dan khinzir, sama ada luar ataupun dalam. Dan ini dalam mazhab Daud az-Zahiri. Dan dihikayatkan daripada Abu Yusuf. Jadi tak ada kecualian, semuanya boleh digunakan. Dalil mereka jelas lah, zahir hadis ini. Mazhab yang ketujuh, annahu yuntafa'u bijuludil maitah wa illam tudba. Ini paling pelik sekali. Dalam bayang-bayang mazhab, ini paling pelik. Boleh kita pakai kulit bangkai walaupun tak disamak. Dan boleh kita gunakan dalam basah dan juga kering. Dan ini mazhab siapa? Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kata Imam Nawawi, wahuwa wajhun syadzun li ba'di ashabina la tafri'a alaihi wa la iltifata ilaihi. Dan ini adalah wajah yang syadz, yang ganjil dalam sebahagian mazhab, yakni mazhab kami, yakni mazhab Syafi'i. Dan kita tak apa ni ambil dia, kita tak tulis pada dia. Jadi sampai kat sini. Jadi apa dalil Imam Zuhri? Imam Zuhri ni siapa? Dia di kalangan tabi'in. Dia tabaqah yang ketiga. Mula-mula sahabat kan? Lepas sahabat ada tabi'in lima. Jadi first kali kibar tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib. Bawah dia sikit Hasan Basri bin Siri. Ha, bawah dia lagi ini Imam Zuhri dan Qatadah. Dan Imam Zuhri ni riwayatkan hadis, dia jumpa sahabat. Dan dia jumpa juga, tapi kebanyakan riwayatnya daripada Urwah Ibn Zubair, daripada bapaknya, daripada Aisyah. Ha. Dan Imam Zuhri lah imam yang pertama nak ikutkan, yang cerita pasal hadis, yang mula kumpulkan dan bukukan hadis secara serius, yang cakap pasal jarah wa ta'dil dan seterusnya. Dan dia ulama' Madinah. Tapi beliau mengatakan tak payah sama, tak payah susah-susah sama. Apa dalil dia? Dalil dia dalam hadis ni, dalam riwayat Muslim. Tapi sebahagian riwayatnya, kalau kita ingat lagi, ada riwayat apa lafaznya? Ala akhadtum ihabah fastamta'tum bihi. Kenapa kamu tak gunakan kulitnya dan kamu bersenang-senang dengannya? Nabi SAW kata pakai je kulitnya. Nabi tak syaratkan kita sama. Ada dua-dua riwayat macam itu. Kita katakan apa? Dalil Imam Zuhri ni kuat ke tak kuat? Dia pakai hadis. Tapi kita katakan tak kuat. Sebab apa? Riwayat ini sebenarnya asal dia sama. Tempat keluar dia sama. Tempat keluar dia daripada Ibn Abbas juga, daripada Maimunah juga sama. Cuma lafaz dia beza. Lafaz ini kata pakai je kulit. Tapi lafaz-lafaz yang lain semuanya sama dulu baru baru pakai. Daripada ini ulama mengatakan, menunjukkan bahawa sebahagian perawi meringkaskan lafaznya. Tapi yang benar lafaz dia lebih lebih panjang lagi, iaitu kita kena sama dahulu. Cuma persoalan, macam mana kita tahu apa ni perawi ni meringkaskan lafaznya? Pandai je. Kita bukannya hadir waktu tu, kita bukan back to the future. Eh, tengok. Back to the past. Macam mana ustaz tahu pandai-pandai? Entah-entah dia orang yang betul, yang lain tu tambah-tambah. Tak gila dia. Alah, hadis ni tak dipakai lah. Ni semua pandai-pandai je. Semua asyik-asyik apa ni, berlawanan antara satu dengan lain. Nah, itu lagi satu orang liberal, liberal kata apa? Semua hadis tak dipakai, tengok macam-macam. Perawi kata gini, perawi kata gitu. Jadi jawab kita yang benarnya dan pasti bahawa memang sebahagian perawi hanya apa? Hanya sebut sebahagian. Yang tak disebutkan oleh perawi-perawi lain. Pertama, kita tahu manusia kan? Manusia. Manusia, kalau saya datang baru start kelas, baru start, masih fresh lagi, cakap sedetail-detailnya. Dah sampai 1 jam setengah, 2 jam. Ni cerita pasal ulama' hadis je tau. An hadathana qala, hadathana qala, hadathana. Dah sampai 1 jam. Ya? Dia pun dah start apa? Read sikit, ringkaskan sikit lah. Mungkin ke tak mungkin ni? Mungkin, manusia. Tapi tak mestinya semua akan cakap macam itu. Bila dia tengah energetik, tengah aktif, dia akan sebutkan lafaz full. Betul tak tu? Dan kadang-kadang bila ditanya ke apa ke kan, dia sebutkan fast game punya. Kalau naik kalau dia sebutkan. Biasa ke tak biasa macam itu? Biasa. Tapi kalau dia tulis kitab, betul-betul dia nak apa ni rekod, dia rekod full. Biasa. Kenapa kita kata macam ini? Sebab itu satu perkara yang ada pada manusia. Dan juga dibuktikan oleh perawi-perawi lain. Semua riwayat daripada tempat yang sama. Semua dengar daripada orang yang sama. Tapi dia ni tambah, dia ni kurang. Menunjukkan yang betul adalah yang tambahan. Dan semua boleh dipercaya. Boleh macam itu? Kebanyakan hal ni logik saja eh. Tak ada apa-apa. Tak susah-susah. satu lagi masalah dalam ilmu hadis. Kenapa ada ulama imam riwayat hadis daripada orang yang lemah? Orang yang tak boleh pakai hadis ni diriwayatkan dekat hadis daripada orang. Patutnya kita kalau hafiz, kita kalau alim, mana kita ambil daripada budak selekeh, budak tepi jalan, budak drug nak pergi ambil hadis daripada dia? Tak mau kan? Apa lagi penusta? Lagi teruk. Tapi kita bila lihat riwayat-riwayat, kita jumpa orang alim, imam, riwayatnya daripada penusta, pembohong lah dan sebagainya. Agak-agak kenapa? Sehinggakan ada orang kata, kalau kita jumpa hadis kat dalam kitab, kitab ni karangan imam ni, ni mesti sahih punya, kita mesti boleh pakai. Terkeluarkan tak soal khabar. Macam hadis apa? Hadis ziarah kubur hari raya. Ini dalam kitab ni, Imam Suyuti riwayatkan ni. Dalam tafsir Ibn Jarir ada, dalam Ilim Nubuah ada, Imam Baihaqi ni kan imam-imam. Takkanlah diorang ni riwayatkan daripada orang yang berbohong, yang lemah. Macam ni logik ke dalil? Logik juga ni. Ni lagi logik, tapi logik ni teruk. Sebab kita ada kaedah di kalangan ulama hadis, riwayatu thiqa an ghairihi la tu'addu tawthiqan lahu. Riwayat seorang thiqah, seorang imam daripada orang lain, sama ada di thiqah ke, atau thiqah maknanya apa, orang dipercayai lah, ataupun orang lemah pun, kalau diriwayatkan daripada orang tu, tak bermakna dia dah kata orang ni dipercayai. Mesti ke macam itu? Tak mesti kan? Awak baca surat khabar daripada siapa? Siapa yang tulis surat khabar? Awak percaya, awak kata diorang ni semua boleh dipercayai ke? Ke saya, daripada awak dapat, baca surat khabar lah. Daripada awak dapat, dengan waktu kita. Mesti ke maknanya kita yakin dengan cerita surat khabar, dengan cerita waktu kita semua? Tak ya? Sama lah dengan hal ni. Tak semakna, tak bermakna. Apa ni, mereka telah mengatakan, oh, perawi ni adalah thiqah. Sampailah dia betul-betul kata, oh, perawi ni thiqah. Okay. Baru okay. Jadi orang awam tak tahu, dan saya tak tahu berapa lama nak tarbiah masyarakat, bahawa bukan semua yang diorang jumpa kat dalam kitab hadis atau kitab apa, tafsir ke kitab agama apa, bahawa hadis tu hadis sahih. Awak agak berapa lama, berapa tahun kita nak kasih tahu pada orang ramai? Sebab asatiza sendiri tak tahu. Kalau diorang tahu, diorang tak sebarkan hadis-hadis ni yang diorang jumpa kat dalam kitab-kitab. Ada kitab confirm hadis tak boleh pakai. Ada kitab 90% hadis tak boleh pakai. Ada kitab kita tak tahu boleh pakai ke tak boleh pakai. Ada kitab confirm boleh pakai. Tak semua ke? Macam dalam Ibn Kathir, tafsir Ibn Kathir, adakah semua hadis Ibn Kathir kita boleh pakai? Tak boleh. Takkan Ibn Kathir tak tahu dia alim apa semua ni? Kan meriwayatkan daripada pendusta kan? Dia sendiri pendusta. Man haddatha anni li hadithin yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibain. Riwayat Muslim, siapa riwayatkan daripada ku satu hadis yang dia rasa bahawa ni adalah dusta, dia pun pendusta. Salah satu daripada dua pendusta. Jadi Imam Ibn Kathir takkan pendusta, Ibn Jarir At-Tabari pendusta, dan lain-lain lagi. Inilah satu syubhat. Kalau orang awam cakap macam ini, okey. Tapi kalau orang yang ada ilmu cakap macam ini, awak kena belajar balik kau hadis. Jadi jawapannya, antara sebab ulama riwayatkan daripada orang yang lemah, kalau kita orang yang hebat-hebat hanya riwayat daripada orang yang bagus saja, kita tak dapat bezakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Kau setuju tak setuju? Awak tak setuju, orang ganggu, baik awak tahu jawapan dia. Lagi sekali, antara sebab ulama-ulama imam ni riwayat daripada orang-orang yang lemah dan ditinggalkan ni, sebab kalau mereka hanya riwayatkan daripada orang yang bagus saja, nanti orang ramai tak tahu mana hadis sahih, mana hadis yang lemah. Macam mana orang nak faham ni? Nak fikir sikit. Tahu saya, ilmu hadis ni mana dia pakai fikir-fikir, pakai akal-akal. Semua hafal-hafal. Awak kalau betul-betul belajar ilmu usulul hadis, ulum apa ulumul hadis, jarah wa ta'dil, awak terperanjat. Punya banyak pakai akal. Banyak usul fiqh dia dekat dalam. Ni kita selalu ulama hadis ni geng hafal aja. Siapa hafal jangan belajar lain lah, belajar hadis sudah. Salah. Ulama hadis lah antara hebat akal dia. Orang lebih hebat akal dia daripada orang yang geng pakai akal. Seperti orang mutakallimun ahlul kalam ni. Dan falsafah. Dia macam ni. Sekarang kalau ulama hadis yang bagus, ambil daripada orang yang bagus. Orang yang tak bagus ni, siapa yang akan ambil? Orang yang lemah je. Dan orang lemah ni mungkin orang tak tahu bahawa dia lemah ke tak lemah. Jadi orang ingatkan dia ni apa ni, dia baik, dia alim, dia lewatkan daripada yang lemah. Ya, orang dah tak nampak mana satu hadis sahih, mana satu hadis dhaif. Tapi kalau aku ni orang yang alim, aku riwayatkan daripada dia ni, bukan pasal maknanya dia ni bagus. Jadi orang tahu bahawa aku riwayat daripada dia ni, tengok dia ni lemah ni, aku tak pakai hadis dia. Dan tak ada tanda-tandanya seperti ini. Sebab kita jumpa banyak riwayat-riwayat Ibn Mubarak, Syabi. Syabi ni dia paling keras lah nak ikutkan. Sikit lemah dia tak mau ambil. Tapi tengok banyaknya dia ambil daripada orang-orang yang lemah. Dia yang cakap apa yang saya katakan tadi. Dan antara sebab yang lain, antara sebab yang lain orang riwayatkan daripada perawi yang lemah adalah hafalan dia terlampau hebat sangat. Ada ulama bila orang nyanyi dia cepat-cepat tutup telinga dia jalan. Sebab apa? Aku takut akan masuk ke dalam hati aku. Pasal aku ni hafal hebat sangat. Dia nyanyi sikit je, terus aku hafal. Sampai aku dalam solat nanti aku ingat. Lagi 10 tahun aku boleh ingat. Ulama hadis ni bukan main-main hafalan dia tu. Jadi mereka ni kadang-kadang tengah duduk-duduk, mereka dengar orang baca kitab. Dan dalam kitab tu adalah ulama-ulama yang lemah, perawi-perawi yang lemah. Dia baca, masuk dalam kepala dia. Lagi 10 tahun dia keluarkan hadis tu. Dia ingatkan tu dia punya hadis. Dia tak tahu tu hadis orang lain. Sebab hafalan dia terlampau apa? Terlampau kuat sangat. Danger. Sebab tu orang kata kalau hafalan kau kuat sangat, ni ada kaedah juga lah ulama-ulama ni, kalau hafalan kuat sangat, jangan riwayatkan hadis pada orang ramai melainkan hadis kau yang pasti. Jangan riwayatkan daripada kitab-kitab apa semua. Kita betul lah, kita ada tak macam tu? Kadang-kadang yang kita ingat tu semuanya yang merapik-merapik, betul lah. Dialog tak apa-apa yang kita hafal. Padahal bukan kita punya. Sedangkan kita ni bukan ulama hadis pun. Dan macam-macam sebab. Jadi sebab-sebab ulama riwayat daripada orang lemah ni banyak. Banyak. Jadi tak boleh jadi hujah. Jadi balik kita kepada mazhab yang terakhir, mazhab yang ketujuh, Imam Zuhri. Dia kata boleh pakai semua kulit walaupun tidak disamak. Dan pendapat yang paling apa? Yang paling ganjil. Tak ada ulama yang sama macam tu. Baik, pendapat yang paling kuat apa dia? Kita dapati jumhur ulama' mengecualikan at least satu binatang, betul tak? Iaitu babi. Yang anjing, satu ulama' iaitu mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang nak taklid jumhur, jumhur tu ramai, at least yang anjing tak boleh pakai lah. Tapi kalau dari sudut kekuatan dalil, mazhab Zahiri lah yang paling kuat dalam hal ini. Bahawa semua boleh kita sama sebab dia umum. Idza dubiral ihabu fatahur. Apabila disamaknya kulit dia suci, tak kira apa juga kulit. Tapi semua ada dalil, kita dah dengar. Wallahu a'lam. Ada apa soalan? Satu lagi sebab ulama riwayatkan hadis-hadis yang lemah dalam kitab-kitab mereka, sebab mereka tak syaratkan bahawa mereka akan meriwayatkan hadis-hadis yang sahih saja. Memang mereka tak syaratkan. Faham? Tapi apa yang mereka nak adalah mereka riwayatkan semua yang mereka tahu tentang bab tu. Misalnya bab tahara ke apa, atau bab fadilat masjid, yang sahih pun dimasukkan, yang do'if, yang maudhu' pun dimasukkan. Janji ada dalam bab tersebut yang daripada hafalan dia. Dia bukan salah dia. Salah siapa? Salah korang lah yang tak apa, yang tak cek. Dia dah kasih sanad apa semuanya, pergilah periksa. Kadang-kadang ulama ni hukumkan pula hadis ni sebagai apa? Hadis lemah. Seperti Imam Tirmizi, Imam Abu Daud dan sebagainya. Kadang-kadang tidak. Tapi yang penting mereka dah kasih sanad. Kadang-kadang mereka tak sebutkan pun dia lemah. Tetapi pada dia orang mesti faham ni lemah. Tapi ni orang mana? Zaman dulu. Zaman dulu faham hadis ni lemah. Zaman kita kalau apa ni, imam dengan sanad-sanad-sanad sampai Az-Zuhri, Zuhri kata qala Rasulullah SAW, kita pun tak tahu, nampak macam betul aja. Tapi sekarang kita dah tahu kan, Zuhri ni dia jumpa sahabat, dia jumpa Nabi SAW ke tidak? Dia tak jumpa. Jadi hadis ni memang lemah lah. Jadi dia tak payah nak kata ni lemah pun. Jadi kita nak kena kaji satu persatu hadis tersebut. Okay, ada soalan, kita pergi kepada bab berikutnya, bab tayammum. Bab tayammum. Qala haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an Abdul Rahman ibn al-Qasim an abihi an Aisyah أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ما وليس معه ما فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس على ما وليس معهم ما فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ما قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الخضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. Dengan sanadnya daripada Abdul Rahman ibn Qasim, daripada bapanya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebahagian safar-safarnya. Sampailah kami di kawasan Baida, yakni padang pasir yang lapang, ataupun Zatil Jaish, yakni di kawasan tentera, terputus kalung daripada ku, yakni daripada leher ku terputus. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala timasi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan yang orang ramai untuk mencari kalungku, dan orang ramai juga mencari. Ya, Nabi SAW mencarinya, begitu juga dengan orang ramai. Dan mereka bukan berkemah di kawasan yang ada air, alamak maknanya di perigi dan sebagainya, dan mereka pun tidak bawa air. Jadi kita syarahkan sedikit. Jadi hadis ni riwayat siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau kata kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebahagian safarnya. Dan safar ini dalam bulan Syaban pada tahun 6 Hijrah, iaitu dalam peperangan Muraisi' ataupun peperangan Bani Mustaliq. Kita lebih masyur Bani Mustaliq. Dan Bani Mustaliq ni kawasan dekat dengan Mekah. Dan mereka ni ada hubungan dengan orang Quraisy, jadi mereka dalam peperangan dengan orang-orang Madinah. Jadi Nabi SAW hantar dan keluar bersama-sama dengan satu kumpulan askar untuk memerangi mereka. Jadi sampai ke kawasan namanya Muraisi'. Muraisi' ni adalah satu tempat yang ada apa? Yang ada perigi, ada sumur. Jadi apa yang berlaku di sana adalah Nabi SAW bunuh orang-orang lelaki mereka dan menangkap wanita dan anak-anak mereka dan mengambil harta ternakan mereka. Jadi kemenangan untuk askar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk yang ditawan adalah Safiyyah. Tak silap saya Safiyyah. Nah, Safiyyah binti ataupun satu orang lagi. Jadi beliau ini ditawan, tetapi akhirnya Nabi SAW bernikah dengannya dan menjadikan maharnya adalah kemerdekaannya. Jadi tengah balik itu nak sampai ke Madinah. Jadi satu perkara adalah Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita, tapi dia ikut serta dalam safar ini. Jadi bukan safar sebarang, bukan jalan-jalan umrah ke haji ke, tapi adalah safar peperangan. Menunjukkan bolehnya wanita ikut terserta dalam perjalanan peperangan. Dan terdapat beberapa orang-orang sahabat wanita yang ikut serta. Tetapi ada syarat-syarat. Bukannya mereka dengan pedang kat depan dan sebagainya, tapi mereka lakukan yang sesuai untuk orang perempuan. Baik, itu satu. Kemudian kalung beliau tanggal dan jatuh dalam kawasan padang pasir yang besar. Dan apa yang berlaku adalah Nabi SAW diberitahu, dan Nabi SAW mula mencarinya. Nabi SAW tak kata, alah ni kalung ni dunia je, kita ni apalah dengan dunia ni, dunia ni fana apa semuanya. Tak ada cerita macam tu. Yang penting adalah akhirat, dan keluarkan ayat Quran dan sebagainya. Tak ada. Sedangkan kita tahu Nabi SAW ni zuhud. Nabi zuhud ke tidak? Kan ada orang lain lagi zuhud daripada Nabi SAW? Tak ada. Nabi SAW paling zuhud. Tapi Nabi SAW bila kalung isterinya jatuh putus, dia cari. Dan bukan itu saja. Kalau dia cari sendiri-sendiri kat dalam rumah tak apa, ni tengah dalam apa? Perjalanan satu tentera, ada orang tawanan apa semuanya, kalung dia pasal, semua orang pergi cari. Ni betul-betul suka dunianya, betul tak? Dia menunjukkan bahawa zuhud bukan pasal tu. Zuhud bukan meninggalkan dunia dan kesenangan kehidupan secara mutlak, tapi menggunakan. Dan jangan membazirkan apa harta benda. Itu satu. Cuma yang penting apa, tidak ada ikatan ataupun kaitan dalam hati sepenuhnya pada dunia. Itu yang penting. Zuhud tu kat dalam apa, dalam hati, bukan kat luar. Ha? Jadi yang itu satu. Kemudian yang satu perkara lagi, mereka ni dalam perjalanan, dan mereka bukan stesen dekat kawasan yang ada air. Dan orang kalau ramai-ramai, perkara yang paling penting apa dia? Air. Orang padang pasir, mereka nak minum, unta nak minum, semua nak minum. Kalau tak ada air mereka kan mati. Dan mereka tak bawa air. Hanya air dah habis. Bukan tak bawa air, tapi air dah habis. Tapi tetap mereka apa ni, terus menerus mencari kalung Aisyah radhiyallahu anha. Ha? Baik, jadi orang komplain. Sebahagian mereka datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar ni siapa? Bapa Aisyah radhiyallahu anha. Tak ada orang datang jumpa Nabi SAW, tapi mereka datang jumpa Abu Bakar, bapa Aisyah. Sebab apa? Punca problem ni siapa? Kalung Aisyah. Kalau Aisyah tak suruh cari, Nabi tak cari, kita pun tak cari. Kita pun tak kawasan macam ni. Tapi nak cakap dengan Nabi SAW, mana boleh. Cakap dengan siapa? Bapa Aisyah. Jadi menunjukkan mereka hormat dengan Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dia beritahu tentang hal demikian. Kau tak lihat ke apa yang dilakukan oleh Aisyah? Adakah dia boleh suruh Rasulullah SAW dan orang-orang bersama beliau untuk cari benda tu? Maksud dia gitu. Dan orang tak ada air, dan mereka bukan berkhemah di atas air. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia betul juga. Takkan pasal ni saja. Okey, aku bapak dia, aku akan cakap. Jadi dia pergi jumpa Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ada dalam kemah. Dah penat cari agaknya. Nabi SAW sedang berbaring, meletakkan kepala beliau atas peha Aisyah radhiyallahu anha. Beliau sedang tidur, dah tidur pun. Jadi tengah tidur ni Nabi Abu Bakar datang, tapi tak kejutkan Rasulullah SAW. Sebab dia bukan nak jumpa Rasulullah SAW, nak jumpa siapa? Anak dia Aisyah. Jadi dia pun marah-marah. Adakah engkau nak, kau punya pasal, kau halang Rasulullah SAW dan orang ramai? Ya, sama macam tadilah, mereka tak ada air dan sebagainya. Jadi kata Aisyah, fa'atabani Abu Bakar, Abu Bakar telah marah-marah padaku. Boleh tak bapak marah pada anak walaupun dah kahwin, walaupun depan suami? Boleh, kalau kebenaran. Dia tak ada kisah punya . Jadi menunjukkan Abu Bakar As-Siddiq, kalau depan dah bersuami, dia boleh marah. Kalau asyik nak dara lagi, dia tak marah. Lagilah, dia dah marah dah. Maknanya ni tarbiyah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kata Aisyah, wa qala masya Allah wa an yaqul. Tapi Aisyah radhiyallahu anha tak sebutkan semua benda yang dia marah tu. Ini adablah, jangan sebutkan semuanya. Tapi dia kata, dan Abu Bakar mengatakan apa yang Allah kehendaki, dia katakan. Dia dah katakanlah apa-apa semuanya. Menunjukkan teruklah tu, dia marah. Dan dia yat'unu biyadihi fi khasirati. Dan dia dah cucuk-cucuk tangan dia kepada apa ni? Kat pinggang aku. Marah bukan marah dengan mulut je. Pukul-pukul lagi. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak ada yang menghalang aku daripada bergerak. Tengah cucuk-cucuk dekat ni pinggang sakit juga kan. Bukan besar geli kan. Tapi tak bergerak kenapa? Rasulullah SAW sedang ada di atas, peha aku sedang tidur. Kalau aku bergerak, tak mau kejutkan nanti, kejutkan Nabi SAW. Itu dia. Bukan sikit-sikit je, ada bunyi, ada lipas, bangun. Kecoh je. Kalau apa ni betul lah, faham ni, ada time tu apa ni, pandai-pandai handle sendirilah kata orang tu. Jangan sikit kecil-kecil pun apa ni, ada orang ke kat luar kat, kat sana ke kat sini, suami tengah tidur, boleh penat. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tak mau kacau, tak mau ganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia adalah suami dan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia perlukan rehat. Nabi SAW tidur, menunjukkan Nabi SAW perlu rehat. Ada wali yang kita jumpa, kita baca, dia tak payah rehat, tak payah tidur . Itu dia lagi teror daripada Rasulullah SAW. Baik. Jadi Rasulullah SAW tidur terus sampai besok pagi. Kat mana Nabi SAW tidur? Atas peha Aisyah radhiyallahu anha. Itu sabarnya Aisyah radhiyallahu anha. Sampai besok pagi ala ghairi ma. Dan besok nak ambil wuduk, nak solat subuh, tak ada air. Baik. Maka Allah SWT pun turunkan ayat. Kalau tak ada kisah ni, tak turun ayat lah. Banyak hari tu tak turun ayat. Ayat apa? Ayat tayammum. Apa ayat tayammum? Falam tajidu ma'an fatayamamu. Antara ayatnya adalah, kalau kamu tak jumpa air, maka bertayamum lah. Kalau ada air, berwuduk, sapu, basuh muka, basuh tangan, kaki dan sebagainya. Jadi kalau tak ada air, tayamum lah dengan tanah sa'i dan tayyiban. Jadi serupa-rupanya ada hikmah yang besar di sebalik peristiwa hilang kalung ini. Jadi mula-mula orang semua menyalah-nyalahkan Aisyah radhiyallahu anha, keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Rupa-rupanya mereka ni bawa berkat. Dan ini antara makna berkat yang kita kena tahu. Ada orang faham berkat apa? Bukan orang kahwin, lain lah. Berkat apa? Pegang dia terus apa ni, baik ke? Pegang terus doa makbul ke? Dan sebagainya lah. Jadi kita lihat hadis ini ada kalimat barakah. Kata Usaid Ibn Khudair, salah seorang daripada nuqaba, yakni ketua-ketua peperangan, bukanlah yang ini berkah kamu yang paling, yang pertama wahai keluarga Abu Bakar. Maknanya sebelum ini pun sebenarnya terdapat berkah-berkah daripada keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Tak daripada Aisyah, daripada Abu Bakar ke, yang penting daripada keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kita faham lah apa makna barakah yang dimaksudkan, dan difaham oleh sahabat. Iaitu dengan sebab kisah ini turun ayat Al-Quran, turun ilmu, turun wahyu. Jadi barakah itu lebih luas daripada setakat apa pegang-pegang, sapu-sapu dan sebagainya. Jadi kalau orang itu keluarkan ilmu, ataupun bukan ilmu lah, nasihat ataupun seumpamanya, jadi itu satu barakah. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, maka kami pun mengambil unta yang kami, yang aku ada di atasnya. Ya, dah lepas turun ayat-ayat apa tu Al-Quran tu. Jadi mereka dah turun ayat Al-Quran tu, maknanya mereka apa? Mereka tayamum lah. Pakai air tak? Dah tak ada air. Jadi mereka pakai tanah. Ha, macam mana tayamum tu diriwayatkan dalam hadis-hadis lepas ni. Jadi nak bergerak tu, dah tak jumpa kan kalungnya. Jadi panggil lah apa tu, unta yang aku naik tu kemarin. Bila naik, rupa-rupanya kalung tu ada kat mana? Patutlah tak cari, dalam kereta rupanya kunci. Ha. Kalung dia dalam kereta dia, atas unta rupanya. Bawa unta. Bawa unta, ha. Tak tahu. Bawa rupanya. Cari-cari tak jumpa. Kalau jumpa, dah jalan dah tu lah. Kalau dah jalan, jumpa air agaknya. Tak turun ayat tayang. Baik, terdapat banyak faedah daripada hadis ini. Dan ini adalah hadis ataupun riwayat pertama yang dibawa oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam bab apa? Bab tayamum. Dan ia sebagai apa ni, dalil asal usul tayamum, iaitu turunnya ayat Al-Quran. Jadi sebenarnya asal usul tayamum yang first sekali daripada Al-Quran. Sebelum hadis ni, Quran dah turun dulu lah. Ada riwayat-riwayat lain, insyaAllah kita akan sambung. Ada apa-apa soalan? Kita baca sikit daripada faedah-faedah yang terdapat dalam riwayat ini daripada Imam Nawawi rahimahullah taala. Kita ambil riwayat ni je, eh. Jadi kata beliau, Baida ataupun Zatul Jaish ini adalah dua tempat di antara Madinah dan Khaybar. Ini menunjukkan bahawa mereka sedang balik daripada apa ni? Daripada peperangan Bani Mustalik. Adapun Al-Iqd fawa bikasril Ain, dengan baris bawah Ainnya tu, iaitu setiap yang diikatnya, yang digantung di atas, dikeliling, dikeliling leher. Jadi dinamakan Iqdan dan Qiladah. Yang ni rantai lah, kalung. Jadi wanita zaman Nabi SAW pakai kalung. Lelaki pakai kalung boleh tak? Jawabnya apa? Kalau lelaki pakai kalung, maknanya dia telah menyerupai wanita. Daripada sudut situ dia tak boleh. Tapi kalau dia perlu pakai kalung, perlu tak lelaki pakai kalung kadang-kadang? Dia ganas sangat ke apa? Macam orang nak pergi haji je lah. Dia kena pakai kalung. Sama dekat leher ataupun dekat rantai. Dekat leher ataupun dekat tangan. Sebab mereka hanya pakai ihram. Faham-faham je lah. Dia dah tak buat apa-apa benda. Dan orang berjuta daripada satu dunia. Apa-apa berlaku pada orang ni, macam mana nak cari apa ni orang yang bertanggungjawab? Orang yang dekat dengan dia tu lah, tempat tinggal dia dan sebagainya. Jadi ada satu tag tu, ada maklumat-maklumat penting kat situ. Jadi dia pakailah dia kalung. Jadi ulama-ulama Saudi telah memberi fatwa dibolehkan para high judge, orang yang buat haji ni, memakai kalung atas maslahat. Dan dia taruh dekat tu dia punya black apa tu? Black tag tu. Jadi mana tahu ada emergency ke apa, perlu apa, derma darah ke apa, kita tahu dia blood type apa. Tak payah kita nak pergi check lagi darah apa, by the time nak check darah apa semuanya dah dah mati syahid dah orang tu. Jadi itu apa ni, antara yang dibolehkan untuk orang lelaki. Adapun selain itu tak ada sebab, eh. Tapi banyak orang buat, banyak orang pakai. Rantai bukan kecil-kecil. Bukan tasbih, rantai kapal. Macam mana berat tu. Apalagi kalau pakai emas. Sebab ni perhiasan, eh, untuk wanita. Kalau kita kata boleh, kita kata bolehlah pakai anting-anting dan seterusnya. Jadi yang dibolehkan, dilonggarkan hanya apa? Cincin. Itu pun ada ulama kata cincin pun sebenarnya tak boleh. Melainkan kita pakai ada kegunaannya untuk cop-cop mohor ke apa? Macam raja-raja, awak raja ke? Apa? Awak raja kapur je lah. Buat apa pakai cincin? Tapi itu cerita lain, eh. Ada khilaf, tapi itu bab lain. Lain daripada cincin, saya tak tahu. Apa ni boleh kita gunakan perhiasan. Ada pun pakai jam, dia asalnya bukan perhiasan tapi untuk apa ni? Untuk lihat waktu. Takkan kita nak gantung lah dekat apa ni, dekat leher pula. Kita lari jalan apa semua dah goyang-goyang dah semua, taruh dekat jam. Kalau pakai jam longgar pun problem juga. Terlanggar sana, terlanggar sini. Jadi ini antara perkara yang dibolehkan. Kemudian dia pula lawa, nak ihaskan sekali. Sekaligus lah, dua dalam satu boleh. Tapi asal dia untuk apa? Tengok jam, tengok masa. Jadi kalau jam dia tak boleh pakai, tapi cantik aja, dah rusak, dah tak boleh repair tapi masih nak pakai, ya, tu ada masalah sikit. Nampak saya dia pakai tu untuk berhias. Nah, kemudian itu antara makna-maknanya. Wa fihi al-i'tina. Okey. Wa fi hadha al-fasl min al-hadith fawaid. Terdapat di dalam bahagian ini daripada hadis ini beberapa faedah. Antaranya, yang pertama, jawazul ariyah wa jawazu ariyatil huli. Bolehnya meminjam. Jadi bolehnya kita pinjam meminjam. Satu, dan bolehnya kita pinjam barang kemas. Ni saya tak nampak kenapa barang kemas boleh pinjam meminjam ni. Mungkin apa ni, kalung ini ada kalungan pinjaman, wallahu alam. Dan lagi satu, boleh kita bersafar dengan kita bawa barang yang kita pinjam. Boleh. Jika ya, dengan izin orang yang meminjamkan. Tunjukkan bahawa kalung Ras Aisyah ni adalah kalung pinjaman. Dan boleh wanita memakai kalung. Itu dia, eh. Kita cukup, kita cakap tadi. Wa fihi al-i'tina' bi hifzi huquqil muslimin wa amwalihim. Dan di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahawa bolehnya ataupun seharusnya mengambil perhatian dalam menjaga hak-hak orang-orang Islam dan harta benda mereka. Jadi bukan kata ala ni wanita, ala ni isteri aku punya barang, tak payah hiran semua. Tidak. Dia orang Islam, ni harta benda dia, bilang kita cari. Bukan terus kita tinggalkan dia. Tak boleh. Dan jika kita katakan sebab itulah Nabi SAW mencari, yakni aqamah, berkhemah untuk mencarinya, dan bolehnya kita iqamah, yakni berkhemah di satu tempat yang tidak ada air walaupun kita memerlukannya. Fi mawdi'in la ma'a fi wa in ihtaja ila tayammum. Jadi boleh kita berkhemah di tempat yang tak ada air, nanti kita akan bertayammum, ya? Okey, tak apa. Ini kalau kita nak ambil faedah daripada hadis ini. Sebab ada ulama katakan kalau kita tak ada air, kita tak boleh khemah kat situ. Kita mesti pergi kat tempat yang ada air. Sebab nanti kita kena tayammum. Jadi daripada hadis ini tak ada. Kalau kita perlukan sesuatu, kita perlu berkhemah di tempat yang tak ada air, nanti kena tayamum sekali pun tak mengapa. Kerana ada keperluan. Tapi kalau tak ada keperluan, tempat situ ada air, kita nak pergi camp kat sini, lepas tu kita nak tayamum. Jawabnya tak, tak boleh. Wa fihi ghairu dhalika wallahu alam. Terdapat dalam hadis ni faedah-faedah selain ini, wallah. Ada apa-apa soalan? Tak ada, eh? Ok.